حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قبل أن نبدأ sebelum kita mulai mana kemarin ada yang sudah selesai yang dapat jawabannya orang-orang yang dibersihkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Hai, mana? Hat. Hatu. Yang pertama siapa? Sudah selesai? Mana? Mana dulu? Hah? Sudah ada yang jawab? Hah? Siapa yang pertama? Ada berapa? Yang pertama berapa orang? Banyak, Masya Allah. Karena cuma dapatnya gak sampai... hitungan sebelah tangan. Nah, siapa yang pertama? Nabi Musa, ayatnya. La taqul la takunu kal ladina adaw Musa fa barra'ahu Allahu mimma qalu. Wa kana indallahi wajiha. Fa bimadha? Nah, dengan apa Allah bersihkan beliau? Nah, itu dia. Nah, itu dia. Barra'ahu Allahu bil hajar alladhi yadhhabu bi thawbih. Kama fil hadis. Barra'ahu Allahu min qawlil yahud. Fihi syai'. Mereka menuduh Nabi Musa itu cacat bagian tubuhnya. Allah bersihkan beliau ketika beliau mandi dalam keadaan melepaskan pakaian, kemudian pakaian itu dibawa lari oleh batu yang jadi tempat pakaian beliau. Saubi hajar dipukul batu itu, dan Rasulullah melihat beberapa bekas batu tersebut. Saya akan melihat bekas batu pukulan itu. Itu yang kedua. Siapa yang kedua? Nah, yang kedua siapa? Yang keras. Aisyah dengan yang kedua, Aisyah. Yang ketiga. Yang keempat, Nabi Yusuf. Nah, dengan apa masing-masingnya? Nah, itu. Anak yang dapat cuma empat. Nah, itu. Kemudian yang pertama, Nabi Yusuf. Barra'ahullahu bilisanis syahid. Barra'ahullahu bilisanis syahid. Wa syahida syahidun min ahliha. Qala in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa kadzabat wa huwa minas sadiqin. Satu. Yang kedua, Maryam. Bi intaqi waladiha dengan Allah jadikan Nabiullah Isa bicara padahal beliau baru beberapa hari lahir. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an imra. Ya Maryam, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya. Fa'asharat ilaih. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Qala inni Abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat. Nabiullah. Nah, Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Barra'ah Allah min fawqi sab'a samawat bi hadhihi al-ayat fi surah An-Nur. Tutla ila yaumiddin ila qiyamis sa'ah. Li idhari manzilati zawjiha. Allah bersihkan beliau radhiyallahu anha dari atas langit yang ketujuh. Turun ayat. Mukaddimahnya antum perhatikan. Betul-betul sebuah kemuliaan dan menampar orang-orang Syiah Rafidhah. Mutu bi ghayatikum. Betul-betul menampar mereka. Ayat-ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Seakan-akan itu sebagai mukaddimah. Bahwa tidak mungkin rumah tangga Rasulullah kotor dan dikotori, bisa dikotori. Bersih. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrika. Az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Seakan-akan gambarkan seperti itu. Kalau kalian tuduh seperti itu, Aisyah radhiyallahu anha, bukan beliau yang kalian tuju. Tapi yang sesungguhnya yang dituju oleh mereka adalah Rasulullah SAW. Qatalahumullah. Ini yang mereka tuju. Kenapa? Kalau istrinya jelek kayak gitu, berarti suaminya seperti apa? Jahatnya mereka. Fabarra'ahullahu mimma qala. Fabarra'ahullahu min fawqi sab'i samawati. Dan seterusnya. Indahnya dia. Dan itu memang mereka, itu istri Rasulullah dan kemudian yang lainnya. Empat yang dibersihkan oleh, dan subhanallah, anda dapat itu di kita apa, di Al-Kashaf Zamakhsyari rahimahullah. Zamakhsyari Mu'tazili Al-Hanafi. Masya Allah, menampakkan apanya, ya, sayangnya akidahnya Mu'tazilah. Padahal merujukan apa namanya bahasa yang disebutkan oleh beliau apa namanya dalam Al-Kasyaf itu jadi rujukan para ulama dalam pelajar balaghah. Balaghah indahnya sastra Arab. Nah, apalagi dalam Al-Qur'an itu dikeluarkan oleh beliau. Tapi banyak, nah, kalau tidak hati-hati di dalamnya banyak diistilahkan oleh Abu Hayyan Al-Andalusi, ini yang sezaman dengan Syekhul Islam Taimiyah, itu menyebutkan ketika menjelaskan tentang ayat surat An-Nur, ketika menerangkan tentang nama Allah, wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Nah, di situ disebutkan, ana lupa namanya, diterangkan oleh Abu Hayyan Al-Andalusi, hadhihi dasisatul Mu'tazilah. Ini salah satu sisipan dari akidah Mu'tazilah. Dan banyak, dan sudah ada yang buat risalah membongkar, menyebutkan tentang akidah i'tizal di dalam Al-Kasyaf Zamakhsyari. Baik, nah itu tadi empat. Intinya ini menunjukkan apa istimewanya, pertama Rasulullah SAW di sisi Allah, cintanya Allah kepada Rasulullah SAW luar biasa, mulianya kedudukan beliau SAW. Sehingga para anbiya, orang-orang mulia di zamannya itu, Allah bersihkan dengan makhluknya. Ada yang dengan Nabi Yusuf, bilisani syahid, Nabi Musa, bihajar, alladhi zahaba bithawbih, Maryam bintu Imran, bintaqi waladiha. Bunda Aisyah radhiyallahu, bukan Nabi, bukan. Kalau dia manusia biasa. Tapi Allah bersihkan beliau dengan ayatan tutla. Dengan ayat-ayat yang dibaca sampai hari kiamat. Ingat seperti ini, antum memiliki niat, terutama para ummahat, para akhwat salafiyat, lihat bagaimana khusyuknya beliau radhiyallahu anha dalam salatnya. Apalagi teringat dibersihkan oleh Allah seperti ini bersihnya. Basah kerudung sampai sajadah beliau basah. karena tangisnya, malu dan takut kepada Allah. Pantas beliau, para ulama mau bikin jengkel orang-orang Syiah itu ketika menyebutkan an Ummi Abdillah Ummil Mukminin. Disebutkan kemuliaan beliau radhiyallahu anha. Habibatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zaujatuhu fid dunya wal akhirah. Siddiqah bintu Siddiq. Lengkap. Aisyah radhiyallahu anha. Itu membuat marah kaum Rafidhah. Jadi mereka sebutkan seperti panjang lakabnya, kemuliaannya. Intinya syahidnya di sini untuk keistimewaan, kemuliaan Rasulullah dan keluarganya. Dan memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala para anbiya itu, fisik dan mental mereka, lahir dan batin mereka adalah sempurna sebagai makhluk, sebagai manusia. Fisik mereka tidak ada cacatnya. Tidak ada cacatnya. Kalaupun misalnya mungkin dikatakan hitam ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang Nabiullah Musa alaihi salam, beliau seperti rijal syanu'ah. Seperti orang Hadrami. Agak kehitaman. Rijal syanu'ah. Azdi syanu'ah itu agak hitam. Hitamnya orang Arab, orang Hadrami. Tapi tidak membuat, bukan sebagai sesuatu yang jelek. Kemudian disebutkan lagi kekuatan fisiknya. Tutup sumur Madian itu diangkat 10 orang. Nabi Musa seorang diri mengangkatnya. Dalam keadaan lapar. Dalam keadaan lapar. Berhari-hari melarikan diri dari Mesir ke Madian. Belum dapat. Tapi kemudian insya Allah kuat sekali mengangkat 10 yang bisa diangkat oleh mereka 10 orang, yaitu diangkat oleh beliau sendirian. Itu disebutkan oleh para ulama syahid dari ketika salah satu putri orang saleh Madian itu mengatakan, ya abati stajir inna khaira man istajartal qawiyyal amin. Sebaik-baik orang yang kamu ambil jadi upahan itu orang yang kuat dan terpercaya. Kuat dia memang, Nabiullah Musa kuat. Enggak sengaja ngemplang begini mati orang Kibti. Amin, betul-betul terpercaya. Di sebagian menyebutkan, dikisahkan bagaimana Nabiullah Musa menyuruh putri orang saleh Madian itu jalan di belakang, karena kalau di depan terlihat mungkin kena cahaya matahari bentuk tubuhnya. Kamu jalan di belakang. Jalan di belakang, nanti kalau belok kanan belok kiri lempar batu. Ini juga disebutkan oleh riwayat itu, disebutkan oleh beliau, Bani Israel enggak biasa di belakangi perempuan. Taib ala kulli hal, ini mereka begitu juga dalam hal nasab. Allah pilih mereka para anbiya itu dari nasab orang-orang yang terhormat, yang tidak ada dalam artian apa, punya memiliki kemuliaan di tengah-tengah masyarakatnya. Dari nabi-nabi yang pertama diutus, Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak tercela nasab mereka, punya kedudukan dan kemuliaan walaupun bukan raja bagian mereka. Dari segi nasab, dari segi rumah tangga, Allah pilihkan oleh dipilih oleh Allah wanita-wanita menjadi pendamping nabi-nabinya itu orang-orang perempuan yang bersih, keturunan yang bersih. Tidak ada mereka yang mempunyai niat jelek ataupun apa namanya perilaku yang menyimpang, selingkuh dan sejenisnya. Bersih. Itu yang Allah pilih untuk para anbiya. Begitu juga yang mengikuti mereka. Sahabat juga ya. Seperti kata Ibnu Mas'ud yang disahihkan oleh ulama dan hukumnya marfu, innallaha nadhara fi qulubi ibadi fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad fahtarahu li nafsihi wa ba'athahu bi risalatihi aw kama qala alaihi radhiyallahu anhu. Allah melihat kepada hati-hati hambanya dan dapati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam hati yang paling baik. Hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hati yang paling bersih. Hati yang paling mulia. Lalu Allah pilih untuk dirinya dan Allah menjadikan pembawa risalahnya. Kemudian Allah melihat kepada hati-hati hambanya setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajada qalba quluba ashabi atyab atau khairu qulubil ibad. Allah dapati hati-hati sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hati yang paling baik. Kalau antum tanya sama orang Rafidah, siapa yang paling jelek dari umat ini? Dibalik sama mereka, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena dengkinya. Nah, makanya setelah turun ayat ini dalam surah An-Nur itu, para ulama diantaranya Imam Malik mengatakan kafir orang yang mengatakan masih menuduh Nabi apa menuduh Bunda Aisyah. Kafir, dihukumi kafir. Anak ingat Imam Malik. Nah, yang masih mencela, menuduh Nabi apa Bunda Aisyah dalam perkara itu. Hadisul Ifk. Taib. Dan beliau sangat dikenal khusyuknya, salatnya, tawadhu'nya. Nah, kita masuk ke pembahasan kita. Jazakallahu khairan wa barik fik. Zadakallahu ilman wa fahman wa mana'anak. Baik. Qala rahimahullah khusyu'un nifaq. Khusyuk yang pura-pura. Ada yang maksudnya di sini pura-pura di sini dia bukan tahasyuk. Bedakan tahasyuk dia mengupayakan kekhusyuan. Berupaya untuk khusyuk, takalluf, dia memaksakan dirinya untuk khusyuk. Dengan yang dia itu tahasyuk itu yang nifaqan, muzawwar, palsu. Walaupun dia sepertinya tidak terlihat takalluf, salat mungkin biasa, tapi dia buat semuanya serba tenang. Mata, mulai dari takbir, kemudian dia pandangan matanya terlihat dalam ke tempat sujud, tapi hatinya kosong. Hatinya kok kosong. Dia tidak merasa berada bahwa dia berada di hadapan Allah. Itu yang namanya khusyuk an-nifaq. Kalau yang takhasyuk itu tadi disyaratkan kalau dia tidak punya niatan untuk diperhatikan orang. Takalluf dia, dia paksakan, dia upayakan dirinya untuk khusyuk. Tapi dengan syarat dia tidak boleh mengharapkan perhatian orang lain. Nah, ini yang harus dia perhatikan. Kalau sekarang dia mungkin berusaha untuk khusyuk. Nah, lihat ada orang yang nonton, ada yang memperhatikan, senang dia. Nah, ini jatuh dia ke dalam riya. Jatuh ke dalam riya. Misalnya berusaha untuk mau misalnya nampakkan itu dengan menangis, terisak, atau wajahnya. Tapi dengan harapan untuk dipuji orang lain, diperhatikan orang lain. Nah, ini jatuh dia ke dalam riya. Nah, ini yang tercela. Tapi kalau dia khusyuk, dia berusaha untuk khusyuk, menghadirkan hatinya, menundukkan hatinya tanpa ada keinginan itu, nah ini dia namanya takhasyuk, dan itu diharapkan dia berhasil. Nanti boleh. Nah, ya, bisa dia niat, bisa di apa namanya dalam kategori dia sedang bermujahadah untuk khusyuk. Dan Allah Karim, Allah Maha Pemurah. Kalau betul-betul orang itu sungguh-sungguh ingin khusyuk, dalam sebelum sholat dia sudah lepaskan pikirannya dari hal-hal yang lain terkait dengan dunia, minta tolong dia kepada Allah untuk dibantu untuk khusyuk, apalagi kemudian dalam sujudnya minta tolong kepada Allah, ta'awudz dengan sungguh-sungguh, Allah Karim, ya, Hayyun Karim, Maha Pemurah sekali. Tidak akan mungkin disia-siakan Allah. Bagaimana janji Allah? Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Allah tidak akan sia-siakan balasan buat orang-orang yang berbuat ihsan, berusaha dia untuk khusyuk. Nah, ini mungkin untuk bisa apa melatih itu, terutama para syabab, para talabah sudah banyak hafal Al-Quran, yang masih kosong dan bersih dari dosa, pikirannya belum terbebani dengan tanggung jawab yang berat, pikiran-pikiran yang berat. Nah, itu manfaatkan, latih sholat-sholat sunnah yang ringan di tempat-tempat yang sepi, yang jauh dari gangguan. Sholat duha jam-jam 6:30, jam 7 kurang 1/4 itu sudah mulai. Nah, atau jam 6 yang lewat ya. Nah, kemudian sholat apa namanya, kalau misalnya malam bangun ya, tengah-tengah yang lain masih pada tidur, yang lain pada tidur lelap, dia bangun malam, sholatnya taruhlah dia baca mungkin idza zulzilatil ardu zilzalaha, tapi kalau dia betul-betul baca dan dia ulang-ulang sampai subuh 2 rakaat itu tidak selesai, dia paham artinya, paham maknanya. Ini yang juga apa namanya penting ya, yang diingatkan di sini. Kita dimaksudkan sering ana sampaikan itu, memudahkan itu dengan memahami artinya, bukan sekedar kita paham apa mengerti artinya. Paham kita maknanya kemana dituju. Hadir kita misal tentang ayat-ayat seperti ayat tadi kita zulzilatil ardu zilzalaha, misalnya yang kita baca itu, kita paham bagaimana beratnya kiamat itu nanti, bumi menumpahkan isinya, kemudian mengeluarkan, bahkan menjadi pemberita, menyampaikan kepada Allah, menerangkan tentang apa yang diperbuat di atasnya. Kita hadirkan itu. Lebih-lebih lagi disebutkan salah satu yang paling penting, yang paling banyak membantu, dia menyadari bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah antara dia dan Allah. Ini yang harus dia ingat. Itu dinasihatkan oleh para imam, Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Utsaimin rahimahullah, dan mutaqaddimin. Ayyushira annahu waqifun, bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah. Sekarang kita di sini duduk saja, ana enggak tahu apa yang ada di hati antum. Antum hadir di sini atau tidak? Badan antum di sini. Tapi akal pikirannya, hatinya kemana? Allahu a'lam, antum yang paham. Tapi di hadapan ketika antum kita sholat, Allah tahu kemana hati kita. Nah, itu yang harus kita tumbuhkan. Kita sadari bahwa kita sedang dialog, berbincang dengan yang memberi hidup kita, yang membuat lisan kita bisa bergerak untuk berbicara, yang memberi kekuatan bagi jantung kita untuk bisa berdetak sampai saat ini. Itu yang harus kita, itu khusyuk. Paham kita artinya? Paham. Tapi kita sekedar itu? Tidak. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari kemudian. Ingat bahwa kita akan berdiri di hadapan Allah. Kita akan ditanya oleh Allah. Dimintai tanggung jawab kita apa yang kita lakukan. Nah, ini yang kita. Itu juga ketika dalam ruku, ketika sujud, kita baca subhana rabbiyal a'la misalnya. Allah tinggi di atas seluruh makhluknya, tidak diliputi, tidak bersentuh dengan makhluknya, terpisah dari makhluknya, tapi dia sangat dekat. Sampai apa yang kita inginkan pun Allah ketahui. Dan ketika sujud itu sangat-sangat dekatnya seorang hamba dengan Rabbnya, dianjurkan untuk banyak berdoa di dalamnya. Kalau itu terhadirkan, kata beliau rahimahullah, itu membuatnya menangis. Banyak yang ditumpahkan di dalam sujud itu. Ya, banyak yang ditumpahkan di situ. Mau ngadu, mau nyakitnya atau kesalahannya. Kenapa kok aku seperti ini, dibegitukan si fulan, si fulana, si alan. Tertumpah semua. Ngadu di tempat itu. Dosa yang mana yang belum kau ampunkan ya Allah, yang belum kau terima taubatnya, masih seperti ini keadaannya. Hadis itu Baik, qala rahimahullah, khusyu'un nifaq. Tenang semuanya anggota tubuhnya, tapi hatinya kok kosong. Qala wa ma tatakallafal insanu ta'atal khusyu'. Nah, ketika seorang itu membebani dirinya mengupayakan untuk mendapatkan kekhusyuan fi jawarihi, pada anggota tubuhnya, tangannya, atrafihi, tepi-tepinya, pandangan matanya, ma'afarafi qalbihi minal khusyuk, tapi hatinya kosong dari khusyuk, tidak ada dia merasa takut kepada Allah, tidak ada dia merasa malu kepada Allah, tidak ada dia merasakan bahwa dia sedang berada di hadapan zat yang memegang ubun-ubun, yang memberi kehidupan. Bisa pahami? Ini kita belajar ini, kita baca ini untuk mengoreksi total sholat kita selama ini. Seperti apa sholat kita? Kita masya Allah gini, hati kita kemana? Nah, sadar kita bahwa kita punya banyak kekurangan, bahwa kita akan dimintai tanggung jawab pertanyaan apa oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang Allah berikan. Nah, ma'afarahi qalbihi minal khusyu'i wa khuluwihi minhu, dan kosong, bersih dari kekhusyuan tadi, tidak ada. Rasa malu, begitu banyak nikmat yang Allah berikan, sudah tahu cacatnya di manusia, bagi sebagai manusia kurang sempurna, ibadahnya kurang sempurna, mensyukuri nikmat itu kurang sempurna, tapi tidak merasa. Tidak merasa bahwa dia punya kekurangan sedemikian banyak. Nah, kemudian muncul barangkali, nah ini harus kita juga ingat, mungkin dalam saat-saat salat sendirian muncul semacam apa tuntutan, idlal. Idlal itu menganggap, ya Allah saya sudah seperti ini, kok enggak dapat juga apa yang saya minta. Minta imbalan, saya sudah demikian sholat seperti ini kok belum dapat juga. Itu idlal. Siapa kamu sehingga menuntut Allah untuk harus membalas seperti itu? Kamu bisa sholat itu sudah merupakan karunia besar. Bisa bangun malam. Ya. Kana dzalika khusyu'un nifaq. Maka yang seperti itu namanya khusyuk nifaq, yang pura-pura. Atau dalam penulis yang lain menyebutkan yang sekarang namanya apa, khusyu' muzawwar, yang dipalsu, pura-pura. Wa huwa alladhi kana salafu yasta'izuna bi minhu. Itu khusyu' yang para salaf itu meminta perlindungan kepada Allah darinya. Kama qala ba'dhum astaizu billahi min khusyu'in nifaq. Mintalah perlindungan kepada Allah dari khusyuk an-nifaq. Khusyuk yang pura-pura. Wa qalu ma khusyun nifaq wa ma khusyun nifaq? Apa itu khusyun nifaq? Qala antara al-jasad khashian. Ingat, asal khusyuk itu tenang. Ketenangan. Asal bahasa secara makna khusyuk itu ketenangan. Anggota tubuhnya, fisiknya dari kepala sampai kaki tenang. Khusyuk. Wal qalbu laisa bi khashi', tapi hatinya tidak khusyuk, tidak tenang. Emosi ada, marah, teringat si fulan, ingat si alan, ingat fulana, ini sudah. Nah, ini terutama para syabab. Ya. Nah. Ini sudah bahaya. Makanya dipangkas nih. Jangan, para abah juga nih sekalian untuk mengingatkan ya. Ah, mereka kan sudah besar. Siapa bilang setan enggak pernah milih-milih? Jangankan yang syabab seperti itu, yang tua pun jatuh. Makanya ada hadis. Tiga golongan yang Allah murka marah sekali kepada mereka dan tidak Allah ajak bicara, tidak Allah lihat pada hari kiamat. Syaikhun zani. Sudah tua enggak ada lagi tapi jatuh dalam perbuatan naudzubillah. Apalagi syabab, incaran syaitan. Apalagi talabah. Antum ingat para talabah, satu ulama itu lebih berbahaya, lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah. dan yang jahil itu makanan empuk para syayatin. Syayatin nu'in jin. Para juhala itu makanan empuk para syayatin. Maka para syabab, para talabah betul-betul mereka tentunya berlatih. Qala wa nadhara Umar radhiyallahu anhu ila syabbin qad nakasa ra'sahu faqala lahu. Umar radhiyallahu anhu pernah melihat seorang pemuda yang menekurkan kepalanya dalam. Beliau pun berkata, faqala lahu, ya hadha irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Fa innal khusyu'a la yazidu ala ma fil qalbi. Khusyuk itu tidak lebih dari apa yang ada di dalam hati. Nah, ini orang hatinya enggak bisa dibuat-buat. Qala faman adhara khusyu'an. Siapa yang bisa yang menampakkan kekhusyuan ghaira ma fi qalbi, yang tidak ada di hatinya. Tidak ada di dalam hatinya rasa takut, tapi menangis kepada Allah. Tidak ada rasa rindu kepada Allah, tapi fa'innama huwa nifaqun ala nifaq. Maka sebetulnya itu hanyalah kemunafikan di atas kemunafikan, kepura-puraan. Nah, khusyuk itu, ya kadang-kadang ada disebutkan, diceritakan. Mereka sampai di kalangan sufi ya, mereka bisa berbuat seperti ini, menampakkan seakan-akan mereka dalam keadaan istilahnya trance, apa kesurupan. Nah, ini dalam sholat kesurupan, sampai pingsan ataupun sampai menggigil. Bahkan diceritakan sebagian penulis, mereka sampai mengeluarkan kata-kata yang seakan-akan mereka dihinggapi oleh satu keadaan yang di luar keinginan mereka. Ada yang sambil menghentakkan kaki. Nah, ini disebutkan oleh beliau. Itu adalah kemunafikan atau kenifakan di atas kenifakan. Tapi kalau memang ada nanti khusyuk itu di dalam hati, maka anggota tubuh pun akan khusyuk. Qala wa aslul khusyui al-hasil fil qalbi. Asal kekhusyuan yang ada di dalam hati itu, innama huwa. Ingat yang awal sudah kita lewat pembahasan khusyuk ini, mahalluhu fil qalb. Khusyuk itu di dalam hati. Bagaimana dia bisa terwujud, bisa apa muncul? Innama huwa min ma'rifatillah. Tergantung kepada ma'rifatullah. Ma'rifat bukan kamu ditanya bisa jawab. Coba terangkan siapa yang apa Allah itu. Bukan dari situ. Tapi disebutkan sebagaimana antum pelajari dalam Salatatul Usul Syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ma'rifatul qalb. Ma'rifatul qalb, pengenalan atau ma'rifah yang di dalam hati, yang membuat hati itu tunduk, yang membuat hati itu menerima, mendorong pemiliknya untuk menerima aturan-aturan syariat, halal haramnya, perintah larangannya, itu baru ma'rifat. Ya, itu baru ma'rifat. Kalau sekedar man rabbuka ditanya al-rabbiyallah. Betapa banyak orang yang hafal pun hadis ini tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir di dalam kubur. Wa ma'rifatu 'azamatihi, dan mengenal keagungannya, kebesarannya, ke wajalalihi, kemuliaannya, wa kamalihi, dan kesempurnaannya. Dari mana bisa mengenal ini? Tadabbur Al-Quran. Kita sudah lewat dalam pelajaran yang lalu tentang Asma'ul Husna. Sebagiannya pelajari itu. Diulang, kenali nama, mulai dari Allah, nama Allah, Lafzul Jalalah yang menghimpun semua kesempurnaan. Sempurna ilmunya, sempurna zatnya, sempurna kodratnya, sempurna keperkasaannya sempurna, kebaikannya sempurna, kemuliaannya, pengetahuannya, pendengarannya. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Kenali Allah, kenali keagungannya, kebesarannya, kemuliaannya. Baca Al-Quran dengan tadabur, terutama antum yang para thalabah. Faman kana billahi a'raf fa huwa lahu akhsha. Maka siapa yang paling kenal, lebih kenal kepada Allah, maka dia lebih khusyuk. Makanya Rasulullah berani menyatakan, ana atqakum lillah wa akhsyakum lillah. Aku yang paling takwa kepada Allah daripada kamu, di antara kamu, dan paling takut kepada Allah. Karena beliau paling kenal kepada Allah. Paling kenal, paling tahu apa yang dimaukan oleh Allah. Penjelasan berikutnya di bawah itu, maratibul khusyuk wa tafawutuha, itu bentuk-bentuknya. Di ma'rifat itu ada kita yang mungkin mengenal Allah itu dari sisi Allah itu maha dahsyat azabnya. Padahal Allah selalu dalam Al-Qur'an kan selalu menyebutkan targhib wa tarhib. Seperti dalam ayat nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Lanjutannya wa anna adzabi huwal adzabul alim. Selalu begitu. Kalau tidak menyebutkan lebih dahulu tentang azabnya, Allah menyebutkan tentang ampunannya. Inna batsya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid. Hati-hati yang hidup, hati-hati yang tahu kadar dirinya. Kalau kita dengar tentang mereka, ada yang pingsan takut dengan ayat-ayat seperti ini. Fa'alun lima yurid. Ketika sakit Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Gimana? Apa kata tabib? Kata dokter kepada kamu apa? Dia mengatakan inni fa'alun lima yurid. Pahamnya tentang Allah. Dia berbuat, dia mengatakan aku berbuat apa yang aku kehendaki. Kalau dia berbuat apa yang dia kehendaki, subhanallah, kita merasa diri kita punya hidayah, sudah berada di atas hidayah, dicabut oleh Allah, na'udzubillah. Karena Allah fa'alu lima yurid. Manfaatkan apa yang antum kenal dari nama-nama Allah yang penuh dengan rahmat. Wa huwal ghafurul wadud. Dia mencintai dan dicintai. Maha pengampun. Ya, nah, ayat-ayat yang seperti itu, nama-nama Allah yang banyak dalam Al-Qur'an. Yang sudah kita lewat sebagian syarahnya, diulang lagi. Itu untuk menambah kita mengenal Allah. Ya, nah. Perbanyak doa. Sehingga kita betul-betul khusyuk, tidak lagi salat kita seperti yang sudah-sudah. Akan antum dapatkan hasilnya. Ya, hasilnya. Dan memang nanti kalau misalnya dapatkan hasilnya, jadi tambah khusyuk, masya Allah, ibadah jadi tambah baik, akhlak jadi, ujiannya pun juga tambah. Ya, ujian tambah. Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Apa mereka mau manusia itu mengira bahwa setelah mereka mengucapkan mereka beriman, mengatakan dirinya beriman, mereka akan tidak akan diuji, tidak akan. Semakin antum berusaha untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, makin berat ujian. Itu sudah pasti. Dan antum para thalabah diwanti-wanti oleh Allah. Sudah jadi sunnatullah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Orang-orang jahat. Aduwan syayatinal insi wal jin. Syayatin, musuh dari kalangan syaitan, manusia dan jin. Ini yang pertama yang akan menolong antum, menolong para thalabah, menolong kita semua. Hubungan kita baik dengan Allah, yang lain-lain akan Allah perhitungkan. Allah akan perhatikan. Biasakan, mulai kita melatih. Dan setiap ada persoalan, setiap ada kemelut yang muncul dalam diri kita, bawa salat dua rakaat. Terbiasa itu, nanti yang lain akan mudah. Wallahu a'lam. Ini yang mungkin bisa kita baca pada kesempatan ini. mudah-mudahan bermanfaat. Nasallallahu waffiqana lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.